dadaku ingat padamu, berlinang air mata mengapa kau tinggal pergi tinggal aku sendiri hancurlah harapan kau takkan kembali tinggallah kenangan yang tak terlupakan. Terakhir kali pergilah dengan doa.